yang lebih zalim daripada orang yang daripada pengurus masjid atau orang yang menghalang-halangi masjid yang dipakai untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan azam adalah isim tafdil yang artinya lebih zalim atau paling zalim. Maka bagaimanakah mengkompromikan dua ayat ini? Yang satu mengatakan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Ayat yang kedua mengatakan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melarang orang untuk menyebut nama Allah di masjid. Maka jawabannya kompromi untuk dua ayat ini, tentunya kompromi komprominya adalah bahwasanya ayat tersebut adalah isim tafdil untuk makna yang dia dibawakan untuk menjelaskannya. Ini adalah isim tafdil mengatakan sangat atau paling zalim untuk perkara yang masing-masing perkara. Maka untuk surat Al-Baqarah, siapakah yang lebih Allah katakan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi masjid untuk digunakan mengingat Allah. Maka maknanya tidak ada yang lebih zalim dalam masalah melarang. Dalam masalah larang-melarang, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid untuk digunakan kegiatan menyebut nama Allah. Sedangkan di surat Kahfi, maka tidak ada yang lebih zalim dalam masalah dusta. Maka tidak ada orang yang lebih zalim dalam masalah dusta daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Sehingga maka orang yang paling zalim dalam dusta adalah orang yang berdusta atas nama Allah. Maka paling di sini tergantung masalahnya. Maka surat Al-Baqarah adalah yang paling zalim dalam masalah larang melarang. Sedangkan di surat Kahfi yang paling zalim dalam masalah berdusta dan berbohong. Maka berbeda. Maka sehingga tidak salah jika masing-masing disebut ya, tidak ada yang lebih zalim. Wafil kadzib dan dalam masalah dusta, maka dusta seperti apakah yang paling zalim? Tentu jawabnya dusta atas nama Allah. Maka sehingga paling zalim di sini adalah paling zalim berkaitan dengan makna yang ayat tersebut dibawakan untuk menjelaskannya, bukan paling zalim secara mutlak. Karena seandainya makna ayat adalah paling zalim secara mutlak, maka akan terjadi tanamput pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Akan tapi seandainya ada orang yang punya usul, apa tidak mungkin Anda katakan bahasanya ayat tersebut memiliki kesamaan, titik kesamaan dalam masalah penegasan siapa yang paling zalim. Artinya kita katakan ini adalah yang paling zalim dan itu juga yang paling zalim. Bagaimana jika seandainya ada orang yang usul, gimana kalau kita katakan maknanya ini yang paling zalim dan itu yang paling zalim, semuanya kita katakan itu paling zalim. Maka jawabannya ini tidak mungkin, karena tidak mungkin kita gandengkan antara orang yang menghalang masjid untuk digunakan kegiatan menyebut nama Allah dan kita gandengkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah. Maka yang kedua, tindakan yang kedua, dusta atas nama Allah itu lebih besar. Fala yumkin, maka tidak mungkin kita katakan keduanya adalah bersamaan, memiliki titik kesamaan dalam masalah sama-sama paling balik. Maka karena kita, seandainya kita katakan semuanya adalah sama-sama paling zalim, itu tidak mungkin. Maka ya ta'ayyan, maka haruslah, sehingga menjadi keharusan, keniscayaan, makna yang dimaksudkan adalah makna yang pertama, yaitu paling zalim dalam perkataannya masing-masing. Sehingga kezaliman yang dimaksud paling zalim dalam masing-masing ayat adalah paling zalim berkaitan dengan makna yang ayat tersebut dibawakan untuk menjelaskannya. Maka paling di surat Al-Baqarah Allah hendak menjelaskan paling zalim dalam masalah larang melarang. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melarang menggunakan masjid digunakan kegiatan untuk menyebut nama Allah. Sedangkan dalam surat Kahfi adalah yang paling zalim dalam masalah dusta. Ini penjelasan yang disampaikan oleh penulis untuk mengkompromikan ayat-ayat yang berbicara yang mengatakan ini paling zalim dan itu paling zalim, yang jika mungkin dibaca sekilas kok nampaknya seperti pertentangan. Jadi di surat ini sudah dikatakan ini yang paling zalim, kok di surat yang lain masih dikatakan ini yang paling zalim. Maka jawabannya, yang paling zalim dalam masing-masing ayat adalah yang paling zalim dari dilihat dari perkaranya masing-masing. Maka dalam masalah dusta, kedustaan yang paling zalim adalah kedustaan atas nama Allah. Itulah kedustaan orang-orang musyrik. Semua orang musyrik melakukan kedustaan atas nama Allah. Mereka katakan kalau Allah punya anak. Mereka katakan baik dengan lisan hal atau lisan maqal, bahasanya Allah Subhanahu wa taala punya tandingan, punya sekutu, punya partner mengatur alam semesta ini. Allah mengatur alam semesta, jin ini juga mengatur alam semesta. Boleh jadi dia tidak katakan secara lisanul maqal dengan lidahnya, akan tetapi perbuatannya berbicara dan menunjukkan demikian. Dan termasuk orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan para nabi palsu yang berdusta atas nama Allah. Orang musyrik semuanya berdusta atas nama Allah. Jika juga orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, saya dapat wahyu dari Allah, ini iftara 'ala Allah kadziba. So, ini dusta, dan dustanya nyomot nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat wahyu dari Allah padahal tidak. Jadi adalah nabi Allah padahal tidak. Kemudian sedangkan di surat Al-Baqarah Allah mengatakan yang paling zalim dalam masalah larang melarang adalah orang yang melarang masjid digunakan untuk kegiatan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan catatan kegiatan menyebut nama Allah tersebut adalah kegiatan menyebut nama Allah yang benar. Kalau kegiatan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah tersebut tidak benar karena zikir yang bid'ah, ya, maka boleh dilarang dan harus dilarang. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melarang orang yang melakukan zikir yang bid'ah di masjid. Lalu katakan hitunglah amal kejelekan kalian, karena aku jamin amal kebaikan kalian tidak ada yang hilang. Dan mereka berpikir sendiri. Maka jika kegiatan zikir tersebut adalah zikir yang bid'ah, maka ya, melarangnya adalah bukan hanya boleh, bahkan satu keharusan dan kewajiban bagi orang yang punya kewenangan untuk bisa melarang perbuatan-perbuatan semacam ini. Demikian juga jika orang yang punya kewenangan dalam masa ini bisa melarang orang untuk berzikir di masjid ketika memang ada suatu maslahat untuk melarangnya. Misal masjid ini ada jam tutupnya, dikarenakan pertimbangan untuk ya mungkin keamanan atau yang lain. Maka di sini masjid ditutup, berarti ini dilarang untuk digunakan untuk sholat dan yang lain. Maka tidak boleh dalili sesuai dengan ayat ini. Paman Abdulamu memang mana amat sajid Allah untuk memprotes masjid yang punya jam tutup dikarenakan satu dan satu pertimbangan dan yang lainnya. Boleh jadi pertimbangan keamanan, boleh jadi pertimbangan yang lain. Wah ini masjid kok tutup, atau tidak diri waman Allah memimam mana amal sajid Allah. Karena tutup dan tidaknya masjid, meskipun di zaman Nabi masjid itu tidak tutup, namun tutup dan tidaknya masjid adalah satu hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan, yang berkaitan dengan maslahat mustalah, sehingga orang-orang yang punya kewenangan untuk masalah ini boleh menetapkannya. Maka dalam dua contoh ini, yaitu melarang masjid digunakan untuk berzikir karena zikirnya adalah zikir yang bid'ah, maka ini adalah kegiatan melarang kegiatan di masjid yang digunakan. Demikian juga contoh yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-16, tazaltumuhum mamma ya'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kalian meninggalkan mereka, menjauhi mereka, bangsa kita yang musyrik atau kafir, dan kalian meninggalkan mamma ya'buduna, segala sesuatu yang mereka sembah illallah, ya, kecuali Allah. Fa'u ilal kahfi, maka bertempatlah kalian ke dalam sebuah gua, yang syurlakum rabbukum min rahmatih, niscaya Allah akan menyebarkan kasih sayangnya kepada kalian. Wa yuhayyi' lakum, dan Allah akan siapkan untuk kalian, min amrikum, urusan kalian, mirfaqa, kelembutan atau kemudahan. Maka ini adalah ucapan al-fidyah, ucapan para pemuda. Sebagian pemuda Ashabul Kahfi berkata kepada yang lain, madumtum i'tazaltum kaumakum, ketika selama kalian menjauhi kaum kalian dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka bertempatlah, carilah tempat di dalam gua. Berkaitan dengan makna wa ma ya'buduna illallah, maka illa dalam bahasa Arab bisa artinya kecuali. Ini disebut istisna, ini istisna muttasil. Akan tapi illa juga bisa artinya akan tetapi, dan istisna nya disebut istisna terputus atau istisna mumpatih. Maka jika ilah kita artikan wa ma ya'buduna illallah, dan kalian menjauhi apa yang disembah oleh bangsa kalian illallah, kecuali Allah. Kalau kita artikan kecuali, maka berarti bangsanya Ashabul Kahfi adalah orang-orang musyrik, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Maka Ashabul Kahfi meninggalkan semua sesembahan bangsanya kecuali Allah. Maka ini berarti bangsa Ashabul Kahfi adalah orang-orang musyrik. Namun jika ilahnya itu kita artikan akan tetapi, sehingga maknanya wa ma ya'buduna illallah, dan kalian tinggalkan segala yang mereka sembah, akan tetapi kalian hanya menyembah Allah. Bahkan atau akan tetapi bahkan kalian hanya menyembah Allah. Itu jika kita artikan illa di sini akan tetapi. Maka jika illa di sini kita artikan akan tetapi, maka berarti bangsa Ashabul Kahfi adalah bangsa yang kafir dan bukan musyrik. Mereka tidak tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari saya. Kemudian kita baca penjelasan penulis. Kata-kata ilallah dimungkinkan ilah di sini adalah istisna, pengecualian untuk maya'budun. Maka berdasarkan makna yang pertama ini, maka berarti mereka-mereka bangsanya Ashabul Kahfi adalah orang-orang yang menyembah Allah dan selain Allah. Sedangkan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini, Mereka meninggalkan bangsanya dan apa yang disembah oleh bangsanya kecuali Allah. Sehingga bangsanya berarti bangsa yang musyrik. Kemudian kemungkinan makna yang kedua, illa di sini adalah istisna munqata. Illa istisna munqata itu bimakna lakin. Sehingga maknanya bahasanya bangsa Ashabul Kahfi bukanlah bangsa yang menyembah Allah. Sehingga makna ayat, dan ketika kalian meninggalkan bangsa kalian dan apa yang disembah oleh bangsa kalian seluruhnya, illallah maknanya lakinnallah lam ta'taziluhu, akan tetapi Allah tidak kalian tinggalkan, bahkan kalian beriman dengannya. Maka jika maknanya adalah makna yang kedua, berarti bangsa Ashabul Kahfi itu kafir dan bukan musyrik. Mereka menyembah selain Allah dan mereka bukanlah penyembah Allah. Apa ada kemungkinan makna yang ketiga? Istisna di sini istisna muttasil. Artinya illa di sini artinya adalah kecuali, namun kecualinya di sini adalah kecuali dalam rangka hati-hati. Sehingga mana ayat, sehingga mereka para pemuda Ashabul Kahfi mengatakan, dan kalian tinggalkan semua yang disembah oleh mereka, oleh bangsa mereka, kecuali Allah, namun kecualinya karena alasan hati-hati. Maksudnya para Ashabul Kahfi ini khawatir kalau ada satu saja dari bangsanya yang menyembah Allah, maka jangan-jangan ada yang menyembah Allah meskipun secara umum tidak ada yang menyembah Allah. Jangan-jangan ada yang menyembah Allah. Ya, maka ketika ada yang menyembah Allah, maka nanti zalim jika kita katakan istisnanya adalah mengkotek. Ilahnya artinya adalah akan tetapi. Ini zalim, maka mungkin bisa kita maknai istisnanya ilahnya artinya adalah tetap kecuali, namun kecualinya dalam rangka hati-hati. Maka di sini disampaikan oleh penulis ada tiga kemungkinan makna untuk wa ma ya'buduna illallah. Yang pertama, ilahnya artinya kecuali, ya, dan sehingga mana ayat kalian para ashabul kahfi meninggalkan apa segala yang mereka sembah kecuali Allah. Artinya maksudnya adalah penyembah Allah. Yang kedua, ilahnya di sini artinya akan tetapi. Kalian para ashabul kahfi meninggalkan apa yang disembah oleh bangsa kalian semuanya, akan tetapi Allah tidak kalian tinggalkan, sedangkan kalian imani dan kalian sembah. Artinya bangsa ashabul kahfi itu bukanlah orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang kafir namun tidak musyrik. Dan kemungkinan yang ketiga, ilah di sini artinya adalah kecuali, namun dalam rangka hati-hati. Jangan-jangan karena satu kaum, satu bangsa, satu kerajaan ini luas, jangan-jangan ada satu atau dua yang musyrik, meskipun yang paling banyak adalah kafir dan bukan musyrik. Maka berdasarkan pemahaman yang ketiga, maka di sini terdapat pelajaran yang sangat agung, yaitu ya, tidak boleh zalim meskipun pada orang kafir, meskipun pada orang musyrik. Nah, jika mereka ada yang menyembah Allah, jangan dikatakan tidak ada satupun dari mereka yang menyembah Allah. Ini zalim dengan orang kafir. Jika sekelompok orang-orang kafir ini salah satu dari mereka ada yang menyembah Allah, ya tidak boleh kita katakan ya, mereka semua tidak ada yang menyembah Allah. Maka terhadap orang kafir dan terhadap orang muslim saja hati-hati dalam bicara, ya, dalam rangka khawatir jangan-jangan khawatir mendzalimi orang kafir. Maka kezaliman itu adalah haram meskipun rasa orang kafir. Maka hendaknya kita hati-hati dalam bicara, bicara itu dipikir dulu baik-baik, sehingga kita tidak terjumus dalam istilah kata-kata yang memutlakan general, ya. Yang ini maknanya adalah bisa jadi adalah kebeliman general-general, ya, kalimat-kalimat general, ya, pukul rata. Ini adalah kalimat-kalimat yang jika diucapkan tidak dengan hati-hati adalah kalimat kezaliman. Fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat di gua. Maka al dalam kata-kata kahfi mungkin adalah dimungkinkan adalah alnya adalah lil ahdi, sehingga berarti kahfi di sini artinya gua yang sudah dikenal. Maka jika alnya kita katakan lil ahdi, maka artinya adalah gua yang mereka sudah biasa mereka tempati. Atau al di sini adalah al istighraq jinsiyah, maka maknanya adalah kesempurnaan. Maka pergilah kalian ke gua yang sempurna, sempurna menghalangi kalian dari kaum kalian. Maka untuk memaknai al dalam al-kahfi ini dengan makna yang pertama yaitu lil ahdi, maka ini butuh dalil yang menunjukkan kalau para pemuda ashabul kahfi ini sering pergi ke satu gua tertentu yang mereka gunakan untuk berlindung. Adapun Makna yang kedua, maka sisi benarnya adalah mereka memang mencari satu gua yang bisa menghalangi dan melindungi mereka dari gangguan kaumnya. Sehingga al di sini libayanil kamal untuk menjelaskan kesempurnaan. Artinya perkirakan satu gua yang akan menghalangi dan melindungi kalian dari gangguan musuh-musuh kalian. Maka kemungkinan makna yang dekat adalah kemungkinan makna yang kedua. Fa'uilal kahfi di sini artinya pergilah ke satu gua yang aman, yang sempurna amannya. Yang surat pemurah pukul min rahmatihi wa yuhayilatum min amrikum mirfaqa. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebar dan menabur kasih sayangnya, dan Allah akan siapkan untuk kalian segala urusan kalian mirfaqa, urusan yang mudah. Artinya jika kalian melakukan hal di atas, maka Allah akan mudahkan segala urusan kalian. Li'anna man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Karena siapa saja meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu yang terlarang karena Allah, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Bagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Nabi katakan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka siapa yang meninggalkan berhala sesembahan selain Allah dan masyarakat yang rusak dia tinggalkan karena Allah, maka Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Oleh karena itu maka disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat dhaif, namun untuk sisi maknanya mungkin ada benarnya. Barang siapa yang meninggalkan memandang satu hal yang Allah haramkan untuk dipandang, maka Allah akan ganti, maka Allah akan berikan kelezatan iman di dalam hatinya, maka Allah akan memberikan badannya kelezatan dan kemanisan iman yang dia rasakan dibagikan di atas perbuatannya meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'u ilal kahfi, maka bertempatlah ke dalam sebuah gua. Fa'u ilal kahfi di sini fa'nya adalah jawab syarat. Kok bisa jawab syarat? Karena iz dalam awal ayat itu mengandung makna syarat. Maka ada fa sebagai jawab syarat. Atau bisa jadi fa di sini adalah fa tafrik, fa untuk menyebutkan derivat, menunjukkan konsekuensi. Jika kalian tinggalkan, maka konsekuensinya pergilah ke gua. Maka derivatnya pergilah ke gua. Yuhayilakum min amrikum mirfaqa, maka Allah akan siapkan urusan kalian. Allah siapkan urusan kalian dengan semuanya Allah mudahkan. Mirfaqa makna aslinya adalah makanan tartasikuna bihi, tempat yang kalian bisa mendapatkan kenikmatan, kenyamanan di sana, kemudahan di sana. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-17, wa tarasyamda, dan engkau lihat matahari, idza tala'at, jika terbit dari arah timur. Tazawwa'a an kafihim, maka posisi matahari tersebut condong menjauh dari gua mereka datar yamin condong ke arah kanan. Wajah korobat, dan jika tenggelam matahari tenggelam tak teriduhum, maka matahari ini juga menjauh ke arah kiri. Wahum fiwajwatin min, dan mereka berada di tempat yang longgar. Dari kamin ayatillah, itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Siapa yang Allah berikan hidayah, dialah orang yang dapat hidayah. Siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak akan jumpai satupun kekasih dan satupun pembimbing untuk orang yang Allah sesatkan. Tazawara ini ada dua cara baca, boleh dengan tasjid tazawara yang aslinya tazawara, boleh juga tanpa tasjid tazawara. Bagaimana kira'ah hafaz ya, ada di standar mushaf tazawara tanda tanpa tasjid. Makna tazawara adalah tamilu condong. Maka anda lihat matahari jika tolaat, jika terbit, maka condong ke arah kanan dari gua mereka. Maka anda bisa menggambarkan bagaimanakah posisi gua ataupun kafir tersebut. Jika matahari condong meninggalkan gua ke arah kanan, yakunu wajhul kafir, artinya mulut gua ini adalah ila shimal, ke arah utara, di arah utara. Oleh karena itu sebagian, ada sebagian orang yang memberikan keterangan bahasanya mulut gua ashabul kahfi itu menghadap ya, Banatul Na'sy. Apa itu Banatul Na'sy? Banatul Na'sy itu satu bintang atau rasi bintang yang terkenal di langit sana, yang diketahui oleh ahlul bar ya, oleh orang-orang orang-orang daratan, oleh orang-orang Arab Badui, yang mereka gunakan sebagai sebagai penanda arah utara ya. Kalau orang-orang Badui atau orang-orang itu berjalan di padang pasir, maka mereka tahu bahwasanya posisi mereka adalah jalan menghadap utara. Ketika mereka lihat di depan mereka posisinya terdapat satu jenis bintang tertentu yang disebut oleh orang Arab dengan Banatul Na'sy. Wa idza gharabat taqridum dhat asy-syimal, dan jika matahari tenggelam, maka matahari ini menjauhi mereka, condong menjauhi mereka ke arah kiri. Artinya posisi matahari ada di sebelah kiri gua. Tentang takribum terdapat penjelasan beberapa ahli tafsir tentang maknanya. Yang pertama, ada yang mengatakan takribum maknanya adalah tatungku, maka matahari meninggalkan mereka ke arah kiri. Kalau tidak salah ini terjemah cepat itu pakai ini. Kemudian pendapat yang kedua, takridum itu maknanya malah bukan meninggalkan, malah kebalikan dari meninggalkan. Tusibu minhum, cahayanya mengenai mereka. Nah, penafsiran yang kedua inilah yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa aqra'. Dilihat dari konteks ayat, yang lebih dekat adalah takridum dimaknai dengan mengenai. Sehingga makna ayat, dan jika matahari mau tenggelam, maka sebagian sinarnya mengenai jasad para ashabul kahfi. Maka yang tepat adalah sinar matahari mengenai jasad ashabul kahfi. Dan manfaat dari sinar matahari mengenai mereka adalah mencegah badan ashabul kahfi ini jangan sampai membusuk. Karena sebagaimana dikatakan oleh banyak orang, bahasanya sinar matahari itu adalah sehatun, adalah sebab kesehatan untuk badan dan bermanfaat untuk badan. Wa hum fi fajwatin minhu, dan mereka para para pemuda ashabul kahfi itu fi fajwatin. Hum di sini kembali kepada al-fidyah para pemuda ashabul kahfi. Fatwa di sini maknanya jelas asyik ad-dakhil, bagian dalam. Artinya para pemuda ashabul kahfi ini posisi badan mereka tidak di pintu gua langsung, akan tetapi di bagian dalam gua. Dan dengan ini maka badan mereka lebih terjaga dari adanya orang-orang yang mengetahui dan tidak mengganggu badan mereka. Kemudian kemudian di paragraf berikutnya kita akan jumpai pendapat Ibn Utsaimin tentang masalah yang bergerak itu matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Idza tazak firman Allah Subhanahu wa taala, jika matahari terbit maka dia condong, maka matahari condong, dan jika matahari tenggelam maka dia mengenai ashabul kahfi. Maka zahir ayat ini dalil yang menunjukkan bahasanya matahari lah yang bergerak mengelilingi bumi. Dan karena matahari itu bergerak, maka terjadilah terbit dan tenggelam. Ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh banyak orang pada hari ini, yang mengatakan bahasanya bumi lah yang mengelilingi matahari, sedangkan matahari cuma diem saja. Maka kami di sisi kami ada satu dari firman Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dalil dari firman Allah, dan kewajiban kita adalah memaknai firman Allah sebagaimana makna zahirnya, dan kita tidaklah meninggalkan makna zahir kecuali terdapat dalil yang jelas. Kalimat yang penting untuk diperhatikan dan digarisbawahi adalah kalimat berikut ini. Fa idza tsabata ladaina bidalilil qati'i an ikhtilafal laili wan nahari bisabab dawranil ardi fa hina idzan yajibu an nu'awwil al ayati ila al ma'na al mutabiq lil waqi' fa naqul idza tala'at fi ra'yil aini wa idza gharabat fi ra'yil aini tazawara fi ra'yil aini taqridu fi ra'yil aini. Ini kalimat penting yang patut digarisbawahi, patut dicatatkan agar orang tidak salah paham dengan terlalu salah paham dengan pendapat Syaikh Muhammad bin Sulaiman dalam masalah ini. Maka beliau katakan, maka jika jelas di sisi kita dalil yang qati', dalil yang pasti, yang menunjukkan bahasanya terjadinya siang, malam dan siang itu disebabkan rotasi bumi mengelilingi matahari, maka pada saat itu kita berkewajiban untuk melakukan takwil terhadap ayat ilal makna mutafik, pada makna yang tepat, yang tepat sesuai dengan realita. Sehingga takwilnya gimana? Idza tala'at fi ra'yil 'ain. Jika matahari terbit menurut pandangan mata. Ya, menurut pandangan mata dia terbit, padahal makna hakikinya dia tidak terbit. Karena dia tidak bergerak. Nah, dia bukan dia yang melakukan gerakan, namun bumi lah yang bergerak. Wa idza gharabat, dan jika matahari tenggelam fi ra'yil 'ain, dalam pandangan mata orang yang melihatnya, maka tazawara, maka matahari itu condong dalam pandangan mata, dan matahari itu mengenai, sinarnya mengenai para ashabul kahfi dalam pandangan mata orang yang melihatnya. Adapun sebelum kita mengetahui secara jelas dengan dalil yang pasti bahasanya matahari itu diam dan bumilah yang taduk, bumilah yang berputar, yang dengan perputaran yang maka terjadilah malam dan siang, maka kami tidak menerima, tidak bisa menerima pendapat di atas abadan sama sekali. Sehingga kita berkewajiban untuk mengatakan bahasanya mataharilah yang dengan sebab matahari ini berputar, karena sebab matahari ini berputar mengelilingi bumi, maka terjadilah malam dan siang. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala menisbatkan perbuatan kepada matahari. Wa nabiyyu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat matahari tenggelam berkata kepada Abu Dzar, apakah engkau tahu kemanakah matahari ini pergi? Maka dalam hadis ini pun Nabi menisbatkan perbuatan pergi kepada matahari. Maka matahari lah yang melakukan perbuatan pergi. Dan kita tahu secara yakin bahwasanya Allah yang lebih tahu tentang makhluknya. Maka kita tidak menerima hadisah. Praduga walau donan tidak pula prasangka. Akan tapi seandainya kita yakin dengan benar-benar yakin bahasanya matahari diam di tempatnya dan bumilah yang berputar mengelilingi matahari, dan sehingga karena itu terjadi malam dan siang, maka mentakwil ayat adalah satu keharusan sehingga Al-Quran tidaklah menyelisih sesuatu yang nilai yang pasti. Maka tentang masalah pendapat saya Muhammad bin Sulaimin tentang masalah matahari yang berputar ataukah bumi yang berputar, maka beliau mengatakan bahasanya matahari yang berputar itulah zahir ayat, bukan nas. Ya, ini adalah zahir ayat. Bagaimana tadi beliau katakan, al-wajib alaina an najrihi ala zahirihi. Ya, maka kita wajib memperlakukan ayat sebagaimana makna zahirnya. Maka ayat-ayat yang mengatakan kalau matahari atau mengisyaratkan atau menunjukkan matahari yang melakukan gerakan itu adalah menurut beliau adalah zahir ayat, bukan nas. Zahir ayat maksudnya adalah kemungkinan besar dari makna ayat dan bukan satu-satunya kemungkinan untuk makna ayat. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan pendapat saya Muhammad bin Sulaimin tentang masalah ini, bahasanya beliau berkeyakinan kalau matahari lah yang mengelilingi bumi. Kenapa? Karena beliau tidak belum mendapatkan dalil qati, dalil pasti yang menunjukkan bahasanya bumi mengelilingi matahari. Dan beliau katakan bahasanya keyakinan beliau ini qabil at-taghyir, siap untuk bisa diubah, dengan catatan kalau beliau mendapatkan dalil qati, dalil qati, dalil yang pasti tentang bumi lah yang mengelilingi matahari. Maka pendapat saya Muhammad bin Sulaimin ini tentang masalah ini tidak kaku. Artinya beliau menyatakan beliau bisa mengubah pandangan, asal tolong datangkan dalil qati, dalil yang pasti yang menunjukkan kalau bumi lah yang mengelilingi matahari. Selama itu belum saya ketahui, maka saya tetap bertahan dengan zahir ayat Al-Qur'an. Dan beliau berpendapat demikian dan beliau mengatakan bahasanya beliau siap untuk menerima perubahan, bisa untuk berubah ataukan mendapatkan dalil yang qati. Maka beliau tidak berpendapat bumi yang mengelilingi matahari karena beliau mendapatkan belum mendapatkan dan keterangan yang menguatkan sebagai bukti kalau bumilah yang mengelilingi matahari. Maka beliau siap menerima perubahan, siap untuk berubah seandainya terdapat keterangan yang memuaskan tentang hal ini. Oleh karena itu, maka dari dua poin yang tadi kita simpulkan, maka tidak benar orang yang menjadikan masalah ini sebagai satu masalah yang bersifat yakini, satu hal yang bersifat qat'i, yang tidak menerima diskusi, ya. Namun adanya adalah vonis dan harga mati. Siapa yang tidak setuju dengan pendapat saya, ya, bahasanya matahari lah yang mengelilingi bumi, maka harga matilah untuk orang ini. Pastinya dia demikian dan demikian, menyelisih ulama kibar, menyelisih nas Quran dan sunnah, atau kata-kata yang lainnya. Ini satu sikap yang tidak benar. Beliau sendiri menegaskan atau mengisyaratkan atau menyatakan siap untuk mengubah pandang jika ada dalil qati. Dan kenapa beliau tetap mengambil pandangan matahari yang melilingi bumi? Ya karena beliau belum mendapatkan dalil qati, dalil yang pasti yang bukan hal tersebut. Maka oleh karena itu maka kita lihat maka ulama yang lain pun tidak sepaham dengan beliau. Sama Muhammad Datuk Al-Albani, beliau berpendapat kalau bumi lah yang mengelilingi matahari, dan beliau katakan itu adalah sebuah satu hal yang qat'iyatul ilmi, satu hal yang merupakan hal yang pasti dalam ilmu pengetahuan. Karena manusia itu bisa melakukan berbagai, terbukti bahasanya manusia melakukan berbagai hal yang ini semuanya berdasarkan mengacu dari hal ini. Kalau seandainya hal ini tidak benar, maka hal-hal yang dilakukan oleh manusia, manusia mungkin membuat satelit buatan atau yang lainnya, itu tentu akan kacau, akan rusak jika memang hal ini tidak benar. Ternyata banyak hal yang dibangun oleh manusia berdasarkan teori bumi mengelilingi matahari. Yang ini tentunya harus berantakan seandainya ini tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka hal ini dinilai oleh sebagian ulama sebagai satu hal yang valid dan praktik untuk menyimpan hal ini, ya, tentang masalah ini. Sehingga jika kita mengambil kesimpulan ini, maka apa? Al-Quran tidaklah bertentangan dengan wahyu, ya, tidak bertentangan dengan realita. Oleh karena itu, maka jika kita menilai bahasanya yang tepat adalah bumi mengelilingi matahari, tadi telah disampaikan oleh penulis bahasanya makna ayat itu ditakwil, ya, takwil karena agar tidak bertentangan dengan sesuatu yang maktub bihi, sesuatu yang pasti, dan karena sesuatu itu adalah wakil, adalah realita dan bukan teori. Kalau itu memang sebuah realita, maka makna ayat adalah terbit dalam pandangan mata manusia, tenggelam dalam pandangan mata manusia, dan dari kemin ayatilah itulah di antara ayat-ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada keadaan pemuda ataupun kafir. Mereka keluar meninggalkan bangsanya, mereka mengambil tempat di sebuah gua, dan Allah mudahkan urusan mereka dengan Allah berikan, Allah tunjukkan pada mereka satu gua yang cocok. Maka tidak diragukan bahasanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan hikmah dan kasih sayang Allah. Nah, apakah kita menilai bahasanya hal-hal yang luar biasa yang dialami oleh Ashabul Kahfi ini adalah karomah? Jawabannya iya. Itu adalah karomah tanpa diragukan. Maka perlu diketahui bahasanya kisah Ashabul Kahfi adalah dalil ahli sunnah. Di antara dalil ahli sunnah menetapkan dan meyakini adanya karomatul awliya. Mereka itu orang-orang soleh, orang-orang yang beriman dan bukan nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dan hal-hal yang luar biasa kepada mereka. Maka ini adalah dalil ahli sunnah untuk meyakini adanya karomatul awliya, karomah kemampuan luar biasa yang dialami oleh seorang wali, seorang mukmin, seorang yang saleh. Tidak bagaimana Mu'tazilah yang mengingkari adanya karomatul awliya. Mayatilah fawal muhtad wa mayyulil falam tajidalah waliyah mursyidah. Maka siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Wa man yudlil, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan anda jumpai baginya walian, orang yang dekat yang membimbing. Wa man yudlil, maka siapa yang yudlil, artinya siapa yang Allah takdirkan untuk sesat, maka anda tidak akan menjumpai adanya orang dekat yang membimbingnya. Artinya orang yang akan mengarahkan dan membimbingnya untuk menuju pendapat yang benar. Maka dalam wa fi hadzal khabari minallah, dan cerita dari Allah Subhanahu wa taala ini terdapat peringatan agar kita tidak meminta hidayah kecuali hanya kepada Allah. Dan supaya kita tidak berkeluh kesah jika kita melihat ada orang yang sesat, tidak terlalu susah dan sedih jika ada orang yang sesat, karena penyesatan juga di tangan Allah. Kita beriman dengan takdir, dan kita tidak merasa marah, tidak merasa kecewa karena penyesatan yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian orang. Akan tetapi yang menjadi kewajiban kita adalah kita membimbing mereka-mereka orang yang sesat. Maka ada syariat dan ada takdir. Tentang takdir, maka kita berkewajiban untuk rida dengan takdir apapun keadaannya. Kalau takdir, maka kita wajib rida dengan takdir apapun keadaannya. Wal maqdur fihi tafsir, sedangkan dampak takdir yang ditakdirkan apakah kita ridho atau tidak, maka fihi tafsir. Jika maqdur yang ada pada kita itu adalah maksiat, maqdurnya adalah maksiat, kita tidak boleh ridho dengan maqdur yang ada pada diri kita, kita tinggalkan maksiat. Maka ada satu hal yang patut dibedakan antara takdir dengan makdur. Makdur alai, takdir itu adalah perbuatan Allah menetapkan terjadinya sesuatu, menetapkan orang ini berbuat maksiat berzina, menetapkan orang ini jatuh sakit, menetapkan dia sembuh dari sakitnya. Maka perbuatan Allah menetapkan terjadinya sesuatu takdir. Maka apapun keadaannya kita harus ridho. Dan Allah mentakdirkan sakit, miskin, ataupun kaya, ataupun sehat, taat ataupun maksiat. Karena takdir adalah perbuatan Allah, dan semua perbuatan Allah itu baik, ada hikmah di dalamnya. kan dalam setahun ridho. Adapun maksud realita yang terjadi pada diri kita karena takdir Allah, maka ini tafsir. Jika maksud kita adalah realita yang terjadi pada diri kita karena sebab takdir itu misal adalah maksiat, kita terjun dalam maksiat, maka orang tidak boleh ridho dengan maksudnya. Ya, orang tidak boleh cerita dengan orang yang mau takdirkan saya itu. Ternyata orang takdirkan saya untuk jadi pelaku maksiat, kita tak teruskan dan tak nikmati. Saya rela dengan takdir Allah ini. Ada. Ini makdur. Ya, kalau makdur itu maksiat, maka orang tidak boleh rela. Maka orang tidak rela dan melakukan perubahan. Maka menjadi yang disyariatkan, kita wajib ridha kepada takdir ala kulli hal, apapun keadaannya. Maka kita rela bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ada dua macam, ada orang mendapatkan hidayah dan ada orang yang mendapatkan kesesatan. Akan tetapi meskipun demikian, kita berkewajiban untuk berusaha menebarkan hidayah kepada manusia, kepada seluruh makhluk yang tidak dan mampu kita berikan hidayah kepadanya, yaitu hidayah bayat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.